السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله الحمد لله pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari sebuah kitab yang berjudul Durus Minal Quranil Karim, yaitu beberapa pelajaran yang diambil dari Al-Quranil Karim. Barakallahu fikum. Nah, kita masih mengambil pelajaran seputar Tauhid. Barakallahu fikum. Naam, yang ini bagian daripada akidah seorang hamba, yang mana seorang hamba tentunya diwajibkan atasnya pertama kali dia harus mengenal yang namanya Tauhid. Ya. Barakallahu fikum. Ya, sebagaimana rukun Islam, ya, rukun Islam pertama kali tidak dimulai dengan sholat, ya, tidak dimulai dengan puasa, tapi dimulai dengan apa? Dengan syahadatain, ya, mengucapkan, mengikrarkan, dan siap berkonsekuensi dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga urutan ini, ya, rukun Islam yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ini bukan tanpa alasan. Barakallahu fikum. Ya, memang ada khilaf, ya, berkaitan antara posisi puasa dan zakat saja. Ada yang mengatakan puasa di urutan nomor tiga, ya, zakat nomor empat, ataupun sebaliknya, zakat di nomor tiga, puasa di nomor empat. Yang selain daripada itu tidak ada khilaf, tidak ada persisilan padanya. Ya, barakallahu fikum. Kedudukan yang tinggi yang menjadi urutan pertama dalam rukun Islam, ya, ini mengisyaratkan kepada kita barakallahu fikum bahwasanya inilah yang paling penting. Inilah terpenting. Yaitu apa? Kalimat syahadatain, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Yang artinya aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, yang berhak disembah, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ini tauhid. Ya, sehingga apa? Sehingga bukti konsekuensi kita mengucapkan kalimat syahadat ini, ya, harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Belajar. Ya, berilmu. Dan hari ini kita mempelajarinya. Ya, agar jangan sampai nanti barakallahu fikum, ya, kalimat ini hanya sekedar mudah diucapkan di lisan, tapi berat untuk diamalkan melalui hati dan anggota badan. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Kemudian di kedudukan yang kedua dari masih bagian daripada rukun Islam yang pertama, setelah mengucap kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian kalimat yang berikutnya wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, dan sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba Allah Subhanahu wa taala sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini ikhwani fiddin rahimakumullah, syahadat yang kedua ini memberi konsekuensi kepada kita untuk mengarungi kehidupan ini beramal sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fikum. Nah, lalu setelahnya baru salat, puasa, zakat, haji, ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara hal yang menunjukkan pentingnya perkara tauhid dan penting pula perkara sunnah, barakallahu fikum. Nah, taib, kita akan masuk kepada sub pembahasan yang baru, ya, dari pembahasan seputar tauhid, barakallahu fikum. Ya, di sini al-muallif yaitu Profesor Doktor, ya, Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau memberikan poin nomor 6, ya, poin ke-6, ya, yang bahasannya adalah at-tauhid alladhi tuliba bihi al-bashar. Ya, na'am. Yaitu tauhid yang dituntut ya dengannya manusia. Ya, jadi tauhid yang diinginkan, yang diharuskan, yang dituntut harus diwujudkan oleh manusia. Ya, barakallahu fikum. Nah, kita mengulang sedikit ikhwani fiddin rahimanakumullah, tentunya tauhid di dalam Al-Qur'an was sunnah terbagi menjadi tiga. Ada yang namanya tauhidur rububiyah, ya. Tauhidul uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Ya, barakallahu fikum. Ini penamaan-penamaan syar'i. Ya, kalau kita terjemahkan dengan ke bahasa Indonesia, tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah ya pada perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Apa perbuatan Allah? Allah menghidupkan, mematikan, Allah menurunkan rezeki, Allah menurunkan hujan, Allah mengganti malam dan siang-siang dan malam, ya. Barakallahu fikum. Allah mengatur alam raya ini. Ini kan perbuatan-perbuatannya Allah. Kita harus tunggalkan dia, harus esakan dia dalam perbuatan ini. Ini disebut dalam bahasa syar'inya rububiyah. Barakallahu fikum. Nah, demikian pula tauhidul uluhiyah. Ya. Yang kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, mengesakan Allah, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Ya. Tidak boleh beribadah kepada selain Allah, tidak boleh. Ya, jangankan beribadah kepada selain Allah. Ya, makna beribadah kepada selain Allah kan artinya apa? Kita tidak beribadah kepada Allah. Tapi beribadah kepada selain Allah, kita tinggalkan ibadah kepada Allah, kita beribadah kepada selain Allah. Jangankan ini sudah jelas. Ya. Termasuk kesyirikan pula ataupun yang melanggar tauhidul uluhiyah adalah apa? Beribadah ya kepada selain Allah bersamaan beribadah dengan Allah. Ya. Dan inilah pada hakikatnya sekutu itu, syarikat itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, karena sekarang timbul syubhat. Oh, itu maksudnya ya orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik itu mereka enggak beribadah kepada Allah, enggak. Mereka tinggalkan ibadah kepada Allah, mereka beribadah kepada selain Allah. Tidak. Ya, barakallahu fikum. Naam. Justru yang dimaksud kalau itu sudah sangat jelas. Ya, barakallahu fikum. Tidak butuh penjelasan lebih dalam. Tapi yang juga termasuk di dalamnya, dia beribadah kepada Allah. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia berhaji. Tapi di sisi lain, dia pula mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut sebagai sekutu. Adanya teman-teman untuk mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini harus sering-sering kita ulang-ulang, kita ingatkan, agar terus menempel dalam benak kita bahwasanya tauhid itu ada macam-macamnya. Barakallahu fikum. Nah, demikian pula ikhwani fiddin rahimakumullah, tauhid al-asma' wa sifat. Yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang sempurna. Ya, barakallahu fikum. Karena makhluk juga memiliki nama-nama dan sifat. Makhluk juga memiliki itu, tapi harus kepada Allah Subhanahu wa taala disematkan kesempurnaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pantas memiliki nama dan sifat yang cacat, yang tidak sempurna, tidak pantas bagi Allah tabaraka wa taala. Nah, ya. Nah, itu kita ulang sedikit berkaitan tentang tiga macam tauhid. Nah, sekarang tauhid apa yang dituntut? Tauhid apa yang ditekankan? Tauhid apa yang diinginkan dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini? Maka kata beliau, hafizahullahu ta'ala, at-tauhidul matlubu huwa at-tauhidul uluhiyah. Ya. Tauhid yang dituntut, yang diharuskan, ya, yang dihasung umat untuk menegakkannya, menghidupkannya, mengamalkannya, adalah tauhidul uluhiyah. Ya. Adalah tauhid uluhiyah. Apa tadi tauhid uluhiyah? Mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan. Loh, kenapa? Yang lainnya kemana? Ya, barakallahu fikum. Yang lainnya kenapa enggak dituntut? Bukan tidak dituntut, tapi permasalahannya adalah manusia memahami rububiyah. Itu fitrah, sudah dalam fitrah, sudah bawaan manusia. Manusia itu pasti yakin alam raya ini ada yang mengatur. Siapa dia? Allah. Ya, tidak mungkin berhala-berhala yang mereka sembah itu mengatur alam raya ini, tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan-tuhan yang mereka sembah hari ini ataupun sosok-sosok yang mereka ibadahi hari ini mengatur alam raya ini tidak mungkin. Mereka yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala lah yang mengatur itu. Ya, barakallahu fikum. Naam, akan tetapi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang terjatuh ya manusia ke dalamnya semenjak zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman nanti, mereka terjatuh dalam perkara uluhiyah. Mereka belum mampu, mereka tidak bisa mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala dalam ibadah. Ya, mungkin timbul pertanyaan, apa ya kira-kira penyebabnya? Penyebab kok Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul hanya untuk tujuan ini? Misi ini, yaitu apa? Mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Barakallahu fikum. Ini bukan tanpa sebab. Ya. Di antara sebabnya, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, dan ini menjadi sejarah awal munculnya kesyirikan di muka bumi adalah apa? Allah tatkala mereka ghulu, memiliki sifat fanatik berlebihan, ekstrim dalam memuliakan orang-orang saleh. Ya, ini asal muasal penyebab munculnya kesyirikan. Ya. Munculnya kesyirikan di zaman awal mulanya di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, di zaman Nabi Adam, zaman Nabi Syed, di zaman Nabi Idris belum ada yang namanya kesyirikan. Kemaksiatan ada. Pembunuhan, ya. Peperangan, ya. Naam, dosa-dosa maksiat ada, tapi kesyirikan belum ada. Tapi mulailah semenjak zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, barakallahu fikum, iblis mulai ya barakallahu fikum tidak puas untuk menyesatkan manusia hanya dalam hal-hal kemaksiatan. Akhirnya mereka mengambil cara. Iblis ya barakallahu fikum memiliki cara, ide bagaimana caranya seluruh manusia ini kalau bisa menemaniku nanti di jannah di nerakanya Allah tabaraka wa taala. Ya. Agar mereka kekal abadi selama-lamanya di nerakanya Allah bersama dengan diriku. Kalau cuma maksiat, Allah masih mereka masih memiliki harapan untuk diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala selama mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Nanti bagaimana? Ya. Contohlah. Ambil contoh misalnya, semua manusia ini melakukan kemaksiatan, tapi mereka tidak melakukan kesyirikan. Bisa jadi mereka dihukum dulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala di nerakanya Allah, berteman denganku di neraka. Kemudian nanti setelah dosa-dosa mereka bersih, mereka diambil lagi dan dimasukkan ke dalam jannah. Lalu aku tinggal sendirian. Tinggal sendirian di neraka. Iblis. Yang durhaka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, iblis tidak akan pernah ridha. Tidak akan pernah puas untuk menyesatkan manusia hanya sampai titik maksiat. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga iblis pun memulainya dengan membuka pintu-pintu menuju kesyirikan, yaitu yang namanya kebid'ahan. Ya. Barakallahu fikum. Nah itu, awal mulanya di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, tatkala ada orang-orang soleh. Ya, di zaman ini benar-benar soleh. Bukan orang yang mengaku soleh ataupun dijadikan orang soleh. Ini benar-benar soleh. Benar-benar orang-orang soleh yang benar-benar berjalan di atas agamanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Barakallahu fikum. Nah, ketika mereka meninggal dunia, ya, barakallahu fikum, di generasi pertama, generasi kedua, ya, iblis masih membisikkan kepada mereka apa? Untuk mengenang mereka. Ya, mengenang mereka. Ya, dengan cara apa? Dengan cara bagaimana ya kalau untuk mengenang kesolehan mereka, mengenang ketaatan mereka kepada Allah agar kita juga termotivasi untuk taat kepada Allah. Barakallahu fikum. Ya, dengan melihat ya mereka ini dengan cara apa? Membuat monumen-monumen, membuat gambar-gambar mereka, ya, tujuannya untuk mengenang. Ya, barakallahu fikum. Nah, iblis belum membisikkan ibadah saja kepada mereka, belum. Begitu bersabarnya iblis laknatullah alaih. Ingat berapa tahun Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdakwah? 950 tahun. Di mana Nabi Nuh alaihi salatu wasallam menyaksikan, ya, Nabi Nuh termasuk manusia yang hidup panjang dan menyaksikan generasinya dan generasi anak cucunya semuanya itu melakukan kesyirikan kepada Allah. Jadi bukan hanya generasi seleting dengan Nabi Nuh AS. Nabi Nuh diberikan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai mampu melihat generasi anak cucu bahkan cicit. Ya. Yang semuanya mereka ikut ajaran nenek moyang mereka. Untuk menyekutukan Allah Tabaraka Wa Taala. Hanya 80 orang yang mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam yang beliau mendakwahkan dakwah tauhid ini selama 950 tahun. Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan ketika zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam saking beratnya kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan yang namanya syariat ibadah yang lainnya kecuali mengajak kepada tauhid saja. Ya, barakallahu fikum. Nah, iblis mengawali akan hal ini. Dan bersabarnya iblis. Generasi pertama baru sekedar mengenang. Generasi kedua, ya, barakallahu fikum, ikut mengenang. Generasi ketiga sudah mulai, ilmu itu sudah mulai hilang. Ya, sudah mulai, ya, para ulama-ulama yang giat beribadah kepada Allah, sudah mulai meninggal dan sudah mulai hilang ilmu itu. Ilmu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sudah mulai kabur, sudah mulai hilang. Nah, ketika ilmu itu sudah mulai hilang, disitulah iblis mengambil kesempatan untuk menggoda Bani Adam. Barakallahu fikum. Dengan cara apa? Membisikkan sikap ghulu, sikap ekstrim, sikap berlebihan untuk memuja, memuji, mengagungkan orang-orang soleh tersebut. Barakallahu fikum. Apa di antara contohnya? Iblis membisikkan, kita ini hamba yang penuh hina dina. Bergelumuran dosa, tidak pantas bagi kita untuk apa? Untuk meminta langsung kepada Allah. Ya, tidak pantas bagi kita. Ya, maka carilah orang-orang yang saleh. Mintalah kepada mereka agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Mintalah kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal dalam kesalehan. Masya Allah. Tujuannya memang masya Allah. Ya, seolah-olah ya untuk membersihkan jiwa. Ya, barakallahu fikum. Membersihkan jiwa. Ya, ini kan masuk di akal. Ya, kalau logika akal yang lemah manusia ini, masya Allah, iya ya. Siapa kita? Kita orang yang hina, penuh dengan kemaksiatan. Mereka ini orang-orang yang saleh, yang meninggal di atas ketaatan kepada Allah, di atas kesolehan kepada Allah. Mereka lebih pantas untuk apa? Untuk meminta kepada Allah, bukan kita. Maka mari kita wakilkan ya hajat-hajat kita kepada mereka. Dalam keadaan mereka sudah meninggal dunia semuanya. Nah, ini penyebab asal-muasal kesyirikan itu terjadi. Sikap berlebihan dalam pemujaan, dalam pengagungan terhadap orang-orang yang saleh. Dan gaya-gaya seperti ini, model-model seperti ini masih terus ada sampai akhir dunia nanti. Barakallahu fikum. Ya. Dan sebagian kaum muslimin hari ini juga terjatuh dalam praktek kesyirikan karena sebab ini. Barakallahu fikum. Ya. Karena sebab ekstrim terhadap pemujaan, pemuliaan terhadap orang saleh, dan yang kedua fanatik buta terhadap ajaran nenek moyang. Gak mau membuka hati, gak mau ilmiah untuk beragama di atas agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Barakallahu fikum. Ini hati-hati. Ya, maka ikhwani fiddin rahimahumullah, ya, na'am, ya, faedah ini, ilmu ini tidak sulit ditemukan selain di majlis ilmu, ya, untuk membuka wawasan kita, pengetahuan kita terhadap bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, bagaimana cara kita mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Na'am. Kemudian ikhwani fiddin rahimahumullah, kata beliau hafizahullah ta'ala, ولهذا كان الرسل كلهم يبدؤون دعوتهم لأقوامهم يا بقولهم نعم. Dan oleh karena itu ya para rasul, ya para rasul artinya semua utusan Allah Subhanahu wa taala, di nabi dan rasul, kulluhum, semua dari mereka, yabdauna da'watahum, mengawali ya mereka mengawali dakwah mereka, li aqwamihim, kepada kaum-kaum mereka, biqaulihim, dengan ucapan mereka yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Hud di ayat yang ke-61. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang pertama kali ya keluar daripada lisan-lisan para rasul ini kepada umatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "U'budullaha." Beribadahlah kalian kepada Allah Tabaraka wa taala, "Malakum min ilahin ghairuh." Ya. Wahai kaumku, ya, kalau lengkapnya, "Ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah." Beribadahlah kalian kepada Allah. "Malakum min ilahin ghairuh." Ya. Tidak ada bagi kalian sesembahan yang berhak diibadahi, yang berhak disembah selain Allah Tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Inilah yang pertama kali didakwahkan oleh para rasul, yaitu mengajak apa ini? Mengajak untuk mengesakan Allah Tabaraka wa taala dalam ibadah. Para rasul tidak pernah mengawali dakwahnya dengan mengajak mereka untuk apa? Untuk mengenal rububiyahnya Allah Tabaraka wa taala, karena mereka sudah faham itu. Tapi ini masalahnya, ini muskilahnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kemudian faedah juga bagi kita ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ayat ini secara umum adalah ditujukan kepada seluruh para rasul yang memulai dakwahnya dengan mengajak manusia untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Ya. Namun secara khusus ayat ini barakallahu fikum menceritakan tentang kisah kaum Tsamud. Ya. Kisah kaum Tsamud yang diutus kepada mereka Nabi Saleh. Ya. Yang diutus kepada kaum Tsamud Nabi Saleh. Naam. Barakallahu fikum. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana uslub, metode, cara barakallahu fikum Nabi Saleh mendakwahkan kaumnya. Dan ini juga cara, ya, barakallahu fikum, yang diteladani oleh para rasul seluruhnya. Nah, bagaimana metode untuk mendekatkan, ya, untuk memudahkan, memahamkan, melembutkan hati-hati kaumnya. Ya, barakallahu fikum. Di dalam dakwahnya ataupun di dalam mengajak mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah barakallahu fikum, maka perhatikan, kita akan coba mengupas ayatnya secara lengkap barakallahu fikum di surat Hud ayat ke-61. Naam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila Tsamud akhahum shaliha." Dan kepada kaum Tsamud, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengutus saudara mereka Saleh. Dan ini ciri-ciri para nabi dan rasul. Mereka, ya, barakallahu fikum, ya, diambil oleh Allah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul justru dari kaumnya sendiri. Ya. Dari kaumnya sendiri. Ya. Nabi Nuh dan kaumnya, barakallahu fikum, Nabi Ibrahim dan kaumnya, Nabi Saleh dan kaumnya, Nabi Musa dan kaumnya, Nabi Muhammad SAW diutus, ya, dari kaumnya sendiri. Artinya tujuannya apa? Agar orang-orang yang didakwah itu kenal dengan orang ini. Kenal sosok yang diutus ini. Dia bukan orang asing di tengah-tengah kalian. Bahkan dia orang yang sangat dikenal sebagaimana kalian mengenal anak-anak kalian sendiri. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini di antara ciri-ciri para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diambil oleh Allah justru dari kaumnya sendiri, keturunan dari nasab mereka sendiri. Ya, barakallahu fikum. Naam. Kemudian kata Allah Tabaraka wa taala, qala, ya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya. Maka Nabi Saleh pun berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ya, beribadahlah kalian kepada Allah. Tidak ada bagi kalian sesembahan selain Dia. Selain Allah Tabaraka wa taala. Ya, ini ajakannya, ini barakallahu fikum misinya. Misi daripada para rasul adalah mengajak untuk menguluhiyahkan Allah Tabaraka wa taala, mengesakan Allah Tabaraka wa taala dalam ibadah. Ini misinya. Lalu bagaimana dengan caranya? Ya, metodenya, manhajnya, uslubnya dalam apa? Dalam memahamkan mereka, melembutkan hati mereka, maka perhatikan ayat yang berikutnya. Ya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, huwa ansha'akum minal ardi. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian, membentuk kalian, mengeluarkan kalian ya dari bumi, dari tanah. Ini apa ini? Barakallahu fikum. Kaumnya itu ingin disentuh terlebih dahulu oleh Nabi Saleh, dan ini cara para rasul yang lainnya juga sama, disentuh terlebih dahulu untuk mengenal apa yang mereka sudah kenal, yaitu apa? Rububiyahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ini caranya. Mereka dengan rububiyah sudah sangat kenal. Diingatkan, ya, kenapa kita harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata? Karena Allah yang menciptakan kalian. Allah yang membentuk kalian dari tanah. Allah yang menghidupkan kalian. Ya. Barakallahu fikum. Ya, diajak fitrahnya, disentuh fitrahnya. Disentuh pemahamannya yang mereka sadar sesadar-sadarnya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukan itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini cara yang pertama. Ya. Jadi diajak dulu mereka barakallahu fikum untuk menyadari bahwasanya iya ya, Allah yang menciptakan saya, lalu kok ibadah itu saya bagi kepada selain Allah. Allah yang mengatur saya. Bahkan sesembahan yang saya ibadahi itu Allah juga yang apa? Yang memberinya rizki, yang memberikannya manfaat, yang memberikannya mudarat. Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini, di antara caranya. Ya, menyadarkan tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka semua menyadari akan hal itu. Barakallahu fikum. Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan. Ya, barakallahu fikum. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala katakan, huwa ansha'akum minal ardi. Naam, wasta'marukum fiha. Ya. Dan menjadikan kalian, ya, barakallahu fikum, ya, sebagai pemakmur bumi ini. Ini juga, ya, barakallahu fikum, ya, bagian daripada rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Diingatkan. Jadi maksudnya apa? Kalian dikeluarkan dari bumi, artinya dicetak, dibentuk dari tanah yang ada di bumi. Bumi itu pula yang Allah jadikan bagi kalian apa? Untuk kalian bisa memakmurkannya. Kalian bisa bekerja. Kalian bisa bercocok tanam. Kalian bisa mencari ma'isyah, mencari nafkah. Di bumi itu. Siapa yang menciptakannya? Siapa yang membuatnya? Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka sadar akan hal itu. Mereka yakin akan hal itu. Ya. Nah. Sehingga, ya. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Arahnya kemana? Agar mereka berpikir, iya ya. Allah yang menciptakan kita dari tanah ini. Allah pula yang menjadikan tanah ini, bumi ini untuk kita bisa memakmurkannya. Bisa kita mencari penghidupan di sini. Bayangkan kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan kita. Allah subhanahu wa ta'ala binasakan kita. Allah maha mampu. Nah ini. Coba disentuh fitrahnya. Ya, barakallahu fikum. Naam. Kemudian masuk ya metode yang kedua, barulah ketika itu Nabi Saleh berkata, fastaghfiruhu, oleh karena itu kalian mohon ampunlah kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah, ya, thumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kalian kepada Allah. Ini apa? Inilah bagian daripada uluhiyah, penghambaan diri kepada Allah, merasa butuh dengan Allah, ya, merasa fakir, butuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Jadi tadi awalnya dibuka dengan menyentuh fitrahnya, pemahamannya, kesadarannya, keyakinannya tentang rububiyahnya Allah. Masuk dalam tahap yang kedua, Pak. Diajak mereka untuk ayolah. Ya. Mohon ampun kepada Allah. Jangan mohon ampun kepada berhala-berhala itu. Ya. Ayo. Ini kan mohon ampun, bertaubat. Ini kan bagian daripada ibadah. Yang ibadah ini dituntut hanya kepada Allah tabarakallah. Ya. Barakallahu fikum. Ibadah yang dipilih oleh Nabi Saleh adalah ampunan. Ya. Karena apa? Menjelaskan bahwa selama ini yang kalian lakukan inilah dosa, kesyirikan. Barakallahu fikum. Dan selama kalian masih hidup, Allah subhanahu wa ta'ala masih menerima, membuka pintu taubat, pintu ampunan kepada kalian. Maka minta ampunlah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Ya. Barakallahu fikum. Dan lihatlah Nabi Saleh menutup metode cara dakwahnya untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, kata Nabi Saleh, "Inna Rabbi qaribun mujibun." Sesungguhnya Rabbku ya amatlah dekat rahmatnya, lagi maha mengabulkan doa. Ini apa ini? Ini asma wa sifat. Ya. Nah, jadi Nabi Saleh alaihi salam setelah menyentuh kesadaran mereka terhadap rububiyahnya Allah, mengajak mereka dengan ibadah ya barakallahu fikum kepada Allah tabaraka wa taala, dan mengingat memperkenalkan kepada mereka yang mereka itu juga tahu dan sadar tentang Allah memiliki sifat-sifat yang mulia. Allah itu maha dekat rahmatnya. Artinya apa? Allah mudah untuk mengampuni. Allah mudah untuk memaafkan apapun dosa yang kalian lakukan hari ini. Dosa yang paling besar sekalipun, yaitu kesyirikan. Apabila kalian mau bertaubat, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha dekat rahmatnya. Ya. Barakallahu fikum. Qaribun. Allah itu dekat rahmatnya. Wa mujibun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha mengabulkan doa. Ini kan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah zat yang maha mengabulkan doa. Sehingga jangan minta kepada selain Allah. Mereka tidak akan mampu mengabulkan doa-doamu. Minta kepada Allah, ya Allah memiliki sifat maha mengabulkan doa. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimahullah, demikianlah metode barakallahu fikum para rasul dalam mendakwahkan umatnya. Yang pertama apa tadi? Menyadarkan mereka, mengingatkan mereka kembali tentang rububiyahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, kemudian barulah masuk mengingatkan mereka untuk apa? Ya, sudah sepantasnya kalian beribadah itu hanya kepada Allah. Dan membuat mereka untuk tidak putus asa dengan dosa yang mereka lakukan. Dengan mengingatkan bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat yang pengasih, penyayang, maha rahmat. Atau sebaliknya, kalau kalian tetap berada di atas apa kesyirikan ini, Allah juga bisa mampu. Allah maha kuat. Ya, mampu untuk mengadab kalian. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga demikianlah para rasul mendakwahkan barakallahu fikum, metode cara mereka mendakwahkan kaumnya barakallahu fikum. Dan ini sebenarnya sadar atau tidak sadar, kita juga mengadopsinya cara ini. Sebagai contoh, ketika seorang anak durhaka kepada orang tuanya, lihat bagaimana cara kita menasihatinya. Pertama, kita sentuh dulu hatinya. Dengan mengingatkan apa? Ibumu yang melahirkanmu. Bagaimana perjuangan ibumu? Ya, barakallahu fikum. Lihatlah ayahmu yang letih mencari nafkah. Ini kan dia sadar akan hal ini. Memang ibu saya yang melahirkan saya. Ya, ayah saya yang mencari nafkah untuk saya. Ya. Sadar atau tidak, kita mengadopsi sebenarnya cara ini. Yang cara ini sudah ditempuh oleh para rasul terdahulu. Ya, kita sentuh dulu hati anak-anak tersebut yang dia yakin dan sadar bahwa yang melahirkan, yang berjuang untuk melahirkannya adalah ibunya, yang memberikan ataupun merawatnya ataupun yang mencari nafkah untuk dirinya adalah ayahnya. Ya, barakallahu fikum. Barulah kemudian masuk nasihat itu. Lalu sampai hati engkau durhaka kepada ayah dan ibumu. Engkau membentak mereka, engkau tidak mau menjalani perintah mereka. Ini baru masuk amalan. Ya. Untuk merubah amalan yang tadinya salah. Ya. Lihat para rasul baru masuk kepada apa? Amalan yang tadinya mereka salah. Agar mereka meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Sama halnya. Ya. Metode yang hari ini kita pakai. Sadar atau tidak sadar kita memakai metode ini. Kita ingatkan dulu anak-anak kita. Ya. Ataupun orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dengan jasa-jasa. Ya. Kedua orang tuanya. Kemudian barulah kita rubah yang tadinya salah. Barakallahu fikum ke arah yang baik. Masa tega sih kamu menyakiti hati kedua orang tuamu? Masa sampai hati kamu bentak-bentak orang tuamu? Ya, sampai hati kamu meninggalkan rumah ya tanpa pamit ya dan menghinakan orang tuamu. Ya, barakallahu fikum. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu apa? Ya, sudah kembalilah kepada orang tuamu. Yakinlah orang tuamu itu sangat penyayang. apapun yang dilakukan oleh anaknya, ya, dosa apapun yang dilakukan oleh anaknya, seorang ibu dan ayah pasti akan mengakui, itulah anakku. Dia bagian darah dagingku. Dia akan menyayangimu. Dia akan merahmatimu. Yeah. Dia akan mengakuimu sebagai anaknya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, disebut sifat-sifat siapa? Seorang ibu terhadap anaknya, sedurhaka-durhaka anaknya, seorang ibu tetap mengakui itu anakku. Sejelek-jelek, seburuk-buruk anaknya, seorang ibu pasti tetap membela dan melindungi anaknya. Demikian pula seorang ayah. Ya, senakal-nakal sang anak, ayah pasti akan pasang badan untuk membela anaknya. Ya, barakallahu, berjuang untuk apa? Untuk keselamatan anaknya, barakallahu fikum. Sadar atau tidak sadar, kita mengadopsi metodenya para rasul dalam mendakwahkan tauhid kepada kaumnya, barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, demikianlah para rasul dalam mendakwahkan umatnya. Ya, jadi tidak, para rasul itu tidak mendakwahkan rububiyah, tidak, tapi menyadarkan, sekedar mengingatkan rububiyahnya Allah. Ya, perbuatannya Allah kepada mereka. Kemudian mengingatkan tentang ya sifat, mengenalkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat mereka mulai berpikir, iya ya, harusnya aku tidak beribadah kepada selain Allah. Allah yang menciptakanku, Allah yang barakallahu fikum yang menghidupkan dan mematikanku. Ya, Allah telah memberikan aku rizki. Sudah selayaknya tidak boleh aku bagi ibadah ini kepada selain Allah. Barakallahu fikum. Namun ikhwani fiddin rahimakumullah, ya. Inilah ujiannya para rasul. Ya, ujian yang terberat. Ya, walaupun sudah ditempuh dengan cara yang seperti ini, ada saja kaumnya yang tidak mau, tetap tidak mau beriman. Di ayat yang berikutnya dengarkan bagaimana kaum Tsamud menjawab Nabi Saleh. Ya, barakallahu fikum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, Allah abadikan dalam surat Hud ayat ke-62 lanjutannya, setelah Nabi Hud mengajak tadi untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban kaum Tsamud kepada Nabi Saleh alaihi salam? Qalu, mereka berkata, ya Saleh, qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Wahai Saleh, sungguh sebelum ini kamu ini adalah seorang yang berada di antara kami yang sangat kami harapkan. Ini maksudnya apa? Mereka kaum Tsamud sangat mengenal, sangat kenal dengan Nabi Saleh, bahkan sudah digadang-gadang sebagai harapan, ya, tokoh, ya, untuk kaumnya. Ya. Nah, kata mereka apa? Ya Saleh. Ketika Nabi Saleh mengajak beribadah kepada Allah, ya Saleh, engkau ini seseorang di antara kami yang kami sangat harapkan sebelum ini, sebelum engkau mendakwahkan ini. Maksudnya apa? Mereka sangat mengenal Nabi Saleh, mengenal akhlaknya, mengenal karakternya, mengenal perilakunya yang tidak ada cacatnya. Barakallahu fikum. Dan ini juga sifat para nabi, sifat para rasul, yang mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kaumnya, yang mereka memiliki sifat-sifat yang mulia. Mereka tidak pernah memiliki cacat. Ya, barakallahu fikum, di tengah-tengah kaumnya, enggak pernah punya aib, enggak pernah melaku maksiat. Ya. Enggak pernah berlaku khianat dan seterusnya, barakallahu fikum. Naam. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, apa lanjutan daripada jawaban yang diberikan oleh kaum Tsamud? Ya. Mereka mengatakan, atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Ya Saleh, apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa-apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Perhatikan. Apa alasannya? Ya. Ya Saleh, kamu melarang kami, melarang untuk beribadah kepada sesembahan yang dulu sejak zaman dahulu sudah disembah oleh bapak-bapak kami, oleh nenek-nenek moyang kami. Tidak jauh berbeda dengan zaman awal sejarah kesyirikan. Ini juga alasannya sama. Apa alasannya? Karena ini sudah diamalkan oleh nenek moyang kami. Artinya apa? Fanatik buta. Mereka fanatik buta. Terhadap apa? Terhadap ajaran nenek moyang. Sehingga tidak mau membuka diri. Terhadap ajaran yang dibawa oleh para rasul. Ajaran kebenaran. Ajaran al-haq. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga ikhwani fiddin rahimahumullah. Kalau hari ini. Ya. Tatkala kita mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Jawabannya seperti ini. Mosok sih. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Naam. Masa sih. Ya. Ibadah yang selama ini kita lakukan itu salah. Yang ibadah ini sudah sejak zaman dahulu. Sudah dia lakukan oleh nenek moyang kami. Ya. Biasanya mosok sih. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Sejak zaman nenek moyang saya ini. Saya belum lahir. Ya. Sudah seperti ini ritual ibadah yang diajarkan oleh nenek moyang kami. Masa salah? Ya. Barakallahu fikum. Inilah jawabannya. Kemudian. Barakallahu fikum. Ya. Kaum Tsamud melanjutkan, ya, barakallahu fikum, ya. Jawabannya kepada Nabi Saleh, "Wa innana la fi syakkin mimma tad'una ilaihi murib." Sesungguhnya kami benar-benar ragu dan gelisah terhadap agama yang kamu ajak kepada kami ini. Ya, barakallahu fikum. Jadi apa? Jadi karena taklidul a'ma, karena fanatik buta, ya barakallahu fikum, menutup mata mereka untuk apa? Untuk menerima kebenaran. Ini efek fanatik buta. Pengaruh parah dari fanatik buta. Ya. Mereka tidak mau lagi melihat kebenaran. Apa yang diajarkan oleh nenek moyang kami itulah yang benar. Atau sebaliknya, apa yang dilakukan oleh keumuman manusia itulah yang benar. Ya, barakallahu fikum. Nah, inilah alasan-alasan yang subhanallah masih kita temukan di hari ini. Padahal sudah Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bagaimana ya kaum-kaum para rasul terdahulu. Mereka menjawab rasulnya, nabinya. Dengan jawaban-jawaban seperti ini. Barakallahu fikum. Naam. Ya, maka ikhwani fiddin rahimahumullah. Inilah faedah yang bisa kita petik dari surat. Barakallahu fikum. Hud ayat 61 dan 62. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan barakallahu fikum yad'una ila tauhidil uluhiyah kama akhbara al-Qur'an anhum. Ya, mereka para rasul itu mengajak kepada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yang mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah kama akhbara al-Qur'an anhum sebagaimana yang telah diberitakan oleh Al-Qur'an tentang mereka. Jadi sekali lagi barakallahu fikum tatkala kita mengajak manusia kepada tauhid itu bukan cara terbaru, bukan. Itulah jalannya para rasul. Barakallahu fikum. Dan kalau ada jawaban-jawaban, ya seperti tadi, itu bukan jawaban yang asing. Sudah pernah jawaban ini dijawab oleh kaum-kaumnya para rasul terdahulu. Barakallahu fikum. Jadi tidak perlu aneh, tidak perlu asing, tidak perlu bingung. Iya ya, ini kan ajaran nenek moyang ya. Kok salah ya? Ya, tidak perlu ya ragu. Ya, barakallahu fikum. Naam. Kemudian kata beliau hafizahullah, "Dzalika li'anna at-tauhid al-uluhiyyah huwa alladhi tanakkara lahu al-bashar wajtalatahum asy-syaitanu anhu." Yang demikian itu karena tauhidul uluhiyyah huwa alladhi tanakkara lahu bashar adalah tauhid yang dianggap asing oleh manusia. Ya, ini sebabnya. Ya, barakallahu fikum. Kenapa misi barakallahu fikum para rasul terhadu yang menjadi misinya adalah tauhid uluhiyah? Karena tauhid uluhiyah ini telah dianggap asing oleh manusia, wajtalatahumul syayatinu anhu, dan para setan telah memalingkan dari tauhid ini. Ya, barakallahu fikum. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah sebabnya. Inilah barakallahu fikum. Tauhid uluhiyah sudah menjadi asing di tengah-tengah manusia. Berawal dari godaan ataupun bisikan iblis laknatullah alaih, ya, yang menggembosi manusia untuk berfanatik buta, berekstrim, melakukan sikap ekstrim terhadap ya naam orang-orang saleh maupun terhadap ajaran nenek moyang barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan, wa amma tauhidur rububiyah, adapun tauhid rububiyah, fahuwa syai'un hasilun wa mawjudun wa mustaqarrun fil nufus. Adapun tauhid rububiyah, mengesakan Allah tabaraka wa dalam perbuatan-perbuatannya Allah, ada suatu perkara yang barakallahu fikum, na'am, ya, yang ada dan menetap di dalam jiwa-jiwa manusia. Tauhid uluhiyah itu sudah ada dalam hati, tidak akan diingkari. Ya, barakallahu fikum. Wal iqtisaru alaihi wal iktifa'u bihi. Ya, dan barakallahu fikum, ya, tauhidul rububiyah telah mencukupkan diri dengannya dan apa? Dengan dan membatasi diri padanya. Artinya sudah puas, sudah pas, enggak perlu penjelasan lagi tentang tauhid rububiyah. La yunjil al-'abda, dan tidak akan menyelamatkan seorang hamba, wala yudkhiluhu fi zumratil muwahhidin al-mu'minin, dan tidak memasukkannya pada golongan enam ahli tauhid, yaitu orang-orang yang beriman. Walidzalika qatala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kuffar al-quraisy. Jadi orang yang meyakini mencukupkan, ya barakallahu fikum, membatasi tauhid ini hanya sebatas rububiyah, ini belum memasukkan dia, belum menggolongkan dia kepada orang-orang ahli tauhid, belum menjadikan dia sebagai ahli tauhid, yaitu dari kalangan orang-orang yang beriman, belum. Ya barakallahu fikum. Kenapa? Walidzalika, oleh karena itu qatala Rasul sallallahu alaihi wasallam kuffar Quraisy, oleh karena itu Rasulullah sallam masih memerangi barakallahu fikum apa? Orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy paham rububiyah, sehingga kala diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka tolak, mereka tidak mau, ya, bahkan mereka menjawab, ya barakallahu fikum, apakah dia ini Muhammad ini, ya barakallahu fikum, mengajak kita untuk meninggalkan, ya, sesembahan-sesembahan kita, tuhan-tuhan kita yang kita sembah ini, dan menjadikan hanya satu tuhan saja yang disembah. Ini sungguh ya perkara yang mengherankan, kata mereka. Ya, barakallahu fikum. Naam, maka diperangi oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Artinya apa? Keras dakwah Rasul terhadap masalah ini. Bukan sekedar masalah sepele ini. Ya, barakallahu fikum. Naam. Wa hum yuqirru bi anna Allah wal khaliqur raziqul mudabbiru muhyi wa mumit. Dan mereka, ya, mengakui, orang-orang Quraisy ketika itu mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang mengatur alam raya, yang menghidupkan dan mematikan. Qatalahum wastahalla dima'ahum hatta yuqirruna bitauhidil uluhiyah. Tapi tetap Rasul alaihi salatu wasallam memerangi mereka dan menghalalkan darah-darah mereka sampai mereka mengikrarkan, sampai mereka mengakui dengan tauhid uluhiyah. Barakallahu fikum, sampai mereka mengakui tauhidul uluhiyah. Barakallahu fikum. Naam. Maka ikhwani fiddin rahiman rahimakumullah, inilah misi para rasul. Misi ini misi yang serius, misi yang keras, misi yang berat, bahkan sampai harus dilakukan dengan peperangan, dengan pertumpahan darah, barakallahu fikum. Kalau ini misi yang ece-ece, ya misi yang biasa-biasa saja, misi yang ala kadarnya, tidak mungkin mereka berkorban, bertaruh nyawa untuk menyampaikan misi ini, dakwah ini, barakallahu fikum. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahiman rahimakumullah, kita pula harus serius dalam mendakwahkan, barakallahu fikum, dakwah tauhid ini, barakallahu fikum. Kenapa? Karena inilah warisan Rasul. Inilah warisan para Rasul yang harus terus kita lestarikan. Kenapa harus dilestarikan? Karena praktek-praktek kesyirikan akan terus masih ada. Masih ada bahkan sampai akhir zaman, tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran. Demikian pula dalam hadis Nabi SAW, kesyirikan itu akan berakhir di zaman ini tidak ada. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk belajar tauhid, mengamalkan tauhid, dan mendakwahkan dakwah tauhid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya bi'inillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.